Ketangkasan bindu 22. Ituduhkan malaikat e man bangku lau si mereken kegeluhan. Lau e erkilat-kilat bagi kristal. Lau e rehna ibas kursi kini rajan di bata ras anak biri-biri e nari. Canah maler arah tengah-tengah pasar kota e. Arah kawas ras kemuhan lau e. Lit batang kayu kegeluhan. Sir buah 12 kali setahun, eme sebulan sekali. Bulungna ipake guna pepalem bangsa-bangsa. Lalit ibas kota esi kena sumpah di bata. Kursi kinerajan di bata, ras anak biri-biri e, lit ibas kota e, janah suruh-suruhenna nembah memanbana. Idah suruh-suruhenne me ayona, janah isuratkan pe gelar di bata ibas perdempakan suruh-suruhen e. Lanai lit berngi, janah terang lampu rasinal sal matawari pe lanai perlu. Sebab Tuhan di bata mesinerangi suruh-suruhen e. Janah kala endar kuasa jadi raja seh rasa lalap. Jenari nina man bangku. Kata enda kerina tuhu, janah terteki. Tuhan dibata si mereka kesah naman nabi-nabi. Dingin si enggo nuruh malaikat na encidahkan man suruh-suruh na kai si nandangi jadi minter. Nehenlah. Nina Yesus. Minter aku re. Ketuahan kalak si ngikutkan kata nubuat si tersurat ibas kitab enda. Aku, Johannes, enggo megi dengan ngidah si enda kerina. Zanah kencaku begi dengan kuidah si enda kerina. Erjimpuh aku nembah i lebih-lebih malaikat sin cidah kenca e man bangku. Ku sembah ateku ia. Tapi nina man bangku. Ola sembah aku. Aku pe suruh-suruhan nge. Bali ras kam. Bali ras nina sini nandu nabi-nabi e. Bagi pe bali ras kerina kalak sing ikutkan kata-kata si tersurat ibas kitab enda. Sembahlah di bata. Tole nina malaikat eman bangku. Ola tutupi kata nubuat si tersurat ibas kitab enda. Sabab enggonde herpak sana si enda kerina jadi. Kalak jahat, i terus kenalah erbahan jahat. Kalak si melekat lagu langkahna, i terus kenalah erlagu langkah si melekat. Kalak si mehuli, i terus kenalah erbahan mehuli. Janah kalak si inggu israpkan guna di bata, teruslah iang geluh guna di bata. Nina Yesus. Nahanlah, pedas meakura, kubaba meupah man kerina jel marikutkan kai si enggo ibahanna. Aku kap sir kuasa mula-mula nanari seh ku kedungena, aku kap Tuhan mula-mula nanari ku pendungina. Ketuahan kalak sinap tapi jubah naseh bersih, lid hak naman buah batang kayu kegeluhan e, ras bengket arah pintun-pintun gerbang kubas kota e. Di daratan kuta e, ringan kalak simbau lagu langkahna. Tukang sihir, perlua-lua, pemunuh. Kalak si nembah berhala bagepe kalak si pergua. Subu ibas kata ras ibas perbahanan. Aku, Yesus, enggo nuruh malaikatku, meritakan si enda man bandu kerina, guna kinyulin perpulungan-perpulungan. Aku kap urat ras kesusuran daun, aku mebintang erpagi-pagi si terang e. Nina kesah di bata ras pengantin si dibru e. Marilah. Kerina si megi kata enda pe arus i kata kena. Marilah. Ise si muas ruhlah ia. Janah ise si mesikel ibuat nalah lau kegeluhan e la padanggalar. Kusahkan kata pertengat man kerina kalak si megi kata-kata nubuat si tersurat ibas kitab enda. Adilit kalak si nambah-nambahi isi kitab enda, itambahi di bata memanbana, mara-mara si enggo isuratkan ibas kitab enda. Janah adilit kalak si kurangi sitik lagi ya kata-kata nubuat si tersurat ibas kitab enda, maka ikurangi di bata baginna ibas buah batang kayu kegeluhan nari, bagepe baginna ibas kuta si badia, si enggo isuratkan ibas kitab enda. Ia sinaksikan kerina enda ngatakan. Payo, bagema jadina, pedas akura. Amin. Marilah, O Tuhan Yesus, lias ate Tuhan Yesus, raskam kerina gelah.